نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masuk al-aslu as-sadis, pokok prinsip yang keenam dari prinsip-prinsip yang seorang muslim agar benar-benar bisa memahami. Qala al-muallif rahimahullah al-aslu sadis raddu asy-syubhah allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil Qur'an was-sunnah wa ittiba'il ara wal ahwa al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Prinsip yang keenam ialah raddu asy-syubhah, membantah syubhat, membantah adanya syubhat, membantah adanya syubhat allati wada'aha asy-syaitan, yang telah diletakkan oleh syaitan. Apa itu syubhat yang telah dibuat oleh syaitan? Fi tarkil Qur'ani was sunnah, di dalam meninggalkan Al-Qur'an was sunnah, wa ittiba'i al-ara, dan agar mengikuti pendapat-pendapat orang, wal ahwa il mutafarriqah, mengikuti hawa keinginan yang bermacam-macam. Saya ulangi, prinsip yang keenam, prinsip yang terakhir, dan ini prinsip yang sangat penting, bahwasanya mereka telah membuat sebuah syubhat, yaitu bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan, yaitu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah, dan mengikuti pendapat-pendapat wal-ahwa dan keinginan-keinginan hawa nafsu yang mutafarriqah al-mukhtalifah, berpecah belah dan berselisih padanya. Ini syubhat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, cukup mengikuti pendapat orang saja, cukup mengikuti keadaan hawa nafsu orang banyak saja. Ini yang pertama. Syubhat poin kedua. Wahiya annal Qur'ana was sunnah la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaqu. Syubhat yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak bisa diketahui kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Orang awam tidak bisa memahami Quran, jangan berani-berani belajar Quran langsung. Jangan berani-berani belajar Quran langsung, karena yang berhak mempelajari Quran hanya mujtahid mutlak. Saya ulangi, bantahan adanya syubhat, pemikiran yang menyimpang yang telah diletakkan oleh setan dalam meninggalkan Quran dan Sunnah dan cukup mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu yang berpecah belah dan berselisih. Dan poin yang kedua, wahiya anna, bahwasanya Quran dan Sunnah itu tidaklah bisa diketahui. Keduanya tidak bisa diketahui dengan benar kecuali mujtahid mutlak. Orang awamnya tidak bisa. Berat kalau ingin belajar Quran dan Sunnah. Tidak mungkin kamu langsung belajar Quran dan Sunnah. Itu poin yang kedua. Pada prinsip yang keenam. Poin yang ketiga, kita akan urut nanti satu persatu syubhatnya. Poin yang ketiga, di hadapan mereka para ahlul ahwa, mereka mengatakan wal mujtahidu wal mausufu bikada wa kada awsafan la'allaha la tujadu taman fi Abi Bakr wa Umar. Bantahan syubhat yang ketiga, bahwasanya seorang mujtahid adalah al-mausuf bikadaka wakada, orang yang disifati dengan sifat demikian dan demikian, yang sifat itu bisa jadi tidak didapatkan pada diri Abu Bakar dan Umar sekalipun. Syubhat yang ketiga, bahwasanya yang namanya mujtahid menurut mereka yang bikin syubhat adalah orang yang disifati demikian dan demikian. Bisa jadi sifat-sifat tersebut tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi bikin kaidah sendiri. Yang namanya mujtahid memiliki sifat-sifat demikian-demikian. Sifat-sifat tadi dia bikin sendiri yang memberatkan. Yang barangkali bahkan sifat yang diinginkan dengannya tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar sekalipun. Berarti memang berat belajar Quran. Ini syubhat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, masih syubhat sambungannya, karena masih poin keenam. Wa man talabal huda min huma imma sindiq wa imma majnun. Dan barang siapa yang mempelajari al-huda, petunjuk, petunjuk Islam, minhuma, dari Quran dan Sunnah, bahwa sindik, dia itu orang sindik, orang munafik, wa imma majnun, atau orang gila. Dia tuduh orang yang mempelajari Quran dan Sunnah, mempraktekkan bimbingan Quran dan Sunnah, itu dianggap orang gila. Istilah siapa itu? Orang goblok, kayak gitu. Siapa itu? Jadi sama omongannya. Omongan orang dulu majnun, kalau sekarang istilahnya itu. Kalimat-kalimat yang tidak pantas disematkan kepada para penuntut al-huda minal Quran dan Sunnah. Jangan heran mereka menuduh demikian. Liajli, kenapa mereka mengatakan bahwa orang yang mencari petunjuk dengan Quran dan Sunnah itu dikatakan orang zindik atau majnun? Liajli su'ubati fahmihima, karena sulitnya memahami keduanya. Mereka beranggapan belajar agama itu berat. Jangan bermudah-mudah. Quran Sunnah, Quran Sunnah. Gitu. Berat katanya. Harus belajar ini dulu, belajar itu dulu. Baik, sehingga orang yang berusaha mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah walaupun satu ayat, itu langsung dikatakan ini orang bodoh. Ya, padahal banyak dalam ayat yang langsung bisa dipahami, tidak perlu seorang mujtahid. Ada ayat-ayat tertentu yang bisa dipahami sekalipun orang awam, tidak harus mujtahid. Apa contohnya? Wala taqrabu zina. Apa artinya? Jangan mendekati perbuatan zina. Berarti zina itu haram. Bisa dipahami kan? Apa hukum berzina? Haram. Dari mana kita tahu? Dari ayat wala taqrabu zina. Mudah kan? Dia harus belajar seorang mujtahid dulu. Apa hukumnya berzina? Dari konteks ayatnya saja sudah langsung dipahami zina itu haram. Apa contoh yang lain? Hurimat alaikumul maitah, haram bagi kalian bangke. Apa hukumnya makan bangke? Haram. Bisa dipahami? Orang awam yang enggak ngerti nahwu shorof ngerti. Lu harus mujtahid mutlak. Taib. Jadi mereka memberatkan seorang untuk belajar petunjuk dengan subhat-subhat tadi. Nah, saya ulangi lagi. Pelan saja, karena ini sangat penting. Sebagai bantahan subhatnya orang-orang yang mereka tidak mengetahui dengan benar bahwasanya yang namanya al-haq itu mudah dipahami. Saya bacakan al-aslu sadis, prinsip yang keenam, raddu syubhati, bantahan terhadap syubhat, pemikiran yang menyimpang. Allati wada'aha syaitanu, yang telah diletakkan oleh syaitan. Apa itu? Yang pertama, bitarkil Quran was sunnah. Syubhat yang telah dibuat oleh setan ialah meninggalkan Al-Quran. Agar meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat orang, serta mengikuti ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu yang berpecah belah dan berselisih. Baik, lalu kenapa mereka memiliki syubhat untuk meninggalkan Quran dan sunnah, cukup mengikuti pendapat orang saja, cukup mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu mereka saja? Poin yang kedua, ini syubhat juga. Wa hiya annal Qur'ana was sunnah la ya'rifuha illa al mujtahidul mutlaq. Bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali seorang mujtahid mutlak. Berarti kalau bukan mujtahid, tidak bisa langsung belajar Quran. Kalau bukan mujtahid, berarti tidak bisa dia langsung belajar hadis. Gitu. Padahal yang namanya mujtahid itu ada beberapa syarat. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan yang namanya mujtahid, dia harus mengetahui dalil-dalil Quran dan Sunnah, seperti ayat-ayat yang mengandung hukum, hadis-hadis yang mengandung hukum. Yang kedua, dia harus mengetahui sahih lemahnya hadis. Dia harus mengerti rijal dan sanadnya hadis. Dia juga harus tahu nasikh dan mansukh. Dia harus tahu pula mawaqi'ul isma', tempat-tempat yang di situ para ulama sudah sepakat tidak ada perselisihan. Dia juga harus mengetahui hadis yang takhsis dan am, muqayyad. Ya, dia harus tahu. Harus tahu usul fikih dengan pendalilannya. Dan dia juga harus memiliki kemampuan beristinbat dengan hukum-hukum yang ada. Dan ini membutuhkan kekuatan ilmu yang kokoh. Ya. Sehingga dia bikin kaidah yang memberatkan orang belajar Islam. Jadi jangan langsung baca hadis praktek. Ya, walhamdulillah ahlus sunnah salafiyin selalu mengamalkan Quran dan sunnah di atas bimbingan para ulama kibar, ulama-ulama besar dari sisi keilmuannya dan umurnya. Ittiba' dengan dalil, bukan pendapat akal-akalan. Lihat di sini, walaupun tidak mencapai derajat mujtahid mutlak, seorang bisa memahami Quran dan Sunnah. Ini poin kedua. Yang ketiga, wal mujtahidu huwal mausufu bikada wa kada. Dan yang namanya mujtahid, mereka mengatakan yang namanya mujtahid adalah orang yang memiliki sifat demikian-demikian. Al-safan la'allaha la tujadu tamah fi Abi Bakr wa Umar. Dengan sifat-sifat yang barangkali tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar. Dia membuat sifat-sifat, syarat-syarat yang tidak pernah dikenal oleh para salaf. Para Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Ya. Dia bikinkan kaidah-kaidah sendiri. Poin yang keempat, masih syubhat dan bantahannya. Wa man talabal huda, siapa yang mencari petunjuk? Ini syubhat. Siapa yang mencari petunjuk min huma, dari Quran dan Sunnah, bahwa maka dia adalah orang zindik, wa imma zindik wa imma majnun, atau orang gila. Kenapa orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah mempraktekannya ini orang gila, kurang akal, ya? Orang melihara jenggot katanya orang apa? Orang gak pinter. Dengan pembahasan yang sama sekali tidak ilmiah, katanya apa namanya, sebagian otaknya itu terkurangi nutrisinya karena tertarik oleh jenggotnya. Jadi semakin panjang jenggotnya semakin bodoh orangnya. Masya Allah. Ini syubhat zaman dulu, tapi sekarang juga masih ada. Jangan heran. Sehingga mereka mengatakan, siapa yang mempelajari dan mengamalkan Quran dan Sunnah, itu dikatakan imma zindik wa imma majnun. Entah dia orang zindik, munafik, atau orang majnun, gila. Kenapa? Li ajli su'ubati fahmihima, karena beratnya, sulitnya memahami Quran dan Sunnah. Padahal ini syubhat. Fasubhanallah. Lihat ucapan Syekhul Islam. Fasubhanallah. Maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Kita memuji Allah. Kita sucikan Allah. Kam bayyanallahu subhanah syar'an wa qadra. Maha suci Allah. Berapa banyak Allah Ta'ala telah terangkan syar'an wa qadra. Telah diterangkan secara syariat Quran, Sunnah, dan itu mudah dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sungguh Quran itu telah kami mudahkan. Ya, jadi maha suci Allah, maha suci Allah Ta'ala. Berapa banyak Allah telah terangkan syar'an secara syariat Quran, Sunnah, wa qadra, dan secara ketentuan-ketentuan. Khalqan wa amra fi raddi hadhihi syubhah, dan Allah telah ciptakan perkara dalam bantahan-bantahan syubhat al-mal'unah yang terlaknat tadi. Berapa syubhat tadi? 4 poin. Allah telah terangkan secara dalil, secara perintah dalam membantah syubhat ini, min wujuhin syatta, dari bermacam-macam bentuk. Ya. Hatta balagat ila haddid daruriyah al-amah. Bantahan yang telah diterangkan dari segala sisi yang telah mencapai haddid daruriyah, batas yang mas pasti sempurnanya. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Seperti dalam Al-Quran, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan orang itu tidak tahu. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf 187, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang itu tidak tahu. Subhat-subhat tadi dan bantahan-bantahannya. Juga dalam Al-Quran surat Yasin Allah Ta'ala telah terangkan perkara yang telah diturunkan secara syar'i dan qadra. Laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun. Dan sungguh haqqal qawl, telah benar ucapan Allah, telah benar ucapan Allah Ta'ala ala aktarihim, atas kebanyakan mereka. Apa itu? Fahum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Apa agama ini sulit? Apa Quran itu sulit dipahami? Apakah hadis juga sulit dipahami? Kenapa? Mereka kok kebanyakan tidak mau beriman? Mereka malah merasa sulit belajar agama. Mempelajari Quran justru dipersulit oleh mereka. Ya? Inna ja'alna fi anaqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kami jadikan di leher-leher mereka, fi anaqihim, pada leher-leher mereka, aghlal, belenggu-belenggu. Wahiyya ilal adqon, belenggu itu sampai ke dagunya, belenggu di leher sampai ke dagu ini, sehingga mereka sulit, berat. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda, kami jadikan dari depan, dari belakang penghalang. Fa'akhshaynahum, kami butakan, kami tutup mereka, kami butakan, kami tutup mereka, pandangan mereka, fahum la yubsirun, sehingga tidak bisa melihat. Di leher ada belenggunya, matanya tertutup. Inilah orang-orang yang kafir, telah dibelenggu oleh syahwatnya, telah dibelenggu oleh pemikiran sesatnya, sehingga menuduh orang yang belajar agama, mengamalkan agama, ini orang yang mereka itu majnun. Sawa'un 'alaihim. Lihat, orang yang mereka tidak mau menerima kebenaran, sama saja. A'andartahum, kamu ingatkan mereka, am lam tumdirhum la yu'minun. Diingatkan, tidak diingatkan, mereka tidak beriman. Ya, lalu yang beriman yang mana? Siapa? Innama tundiru manittaba'a dzikra. Tidak lain, kata Allah, orang yang mau diingatkan dengan Al-Quran ini, diingatkan dengan peringatan Al-Quran ini, ialah manittaba'a dzikra, orang yang mau mengikuti petunjuk. Satu, dia memang jujur ingin mengikuti, bukan mengkritisi, tapi benar-benar jujur saya ingin mengikuti, bukan menjadi pengkritik, pengkritik Al-Quran. Pandai dia membawakan ayat hadis, tapi dipelintir, sehingga orang awam terkecoh. Kamu jangan langsung belajar mengamalkan Quran Sunnah, berat loh. Saya aja dapat gelar doktor ini dari TK, SD, SMP, panjang belajarnya, puluhan tahun, tidak mudah belajar agama itu. Sehingga ayat yang sudah jelas, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Apa artinya? Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Apa harus orang mujtahid kuliah dulu baru ngerti makna ayat ini? Harus kuliah dulu ngerti ayat ini? Perhatikan ayatnya, wa'budullah, ibadailah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik. Apa maksudnya? Kita harus ikhlas, jangan berbuat syirik. Syirik itu dilarang, mafhum. Kita harus kuliah dulu di S1, S2, dapat LC, dapat MA. Tidak perlu antum duduk ngaji, paham. Jangan dipersulit. Tapi ya jangan bermudah-mudah. Serius memahami dengan baik, dengan pemahaman para ulama rabbaniyin. Telah berkata para ulama kita rahimahullah, bahwasanya disebutkan oleh imam, oleh seorang ulama besar, naam, Asy-Syaikh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, ulama India. Beliau dalam sebuah kalimatnya yang sangat bagus dalam kitabnya Qatfu Ath-Thamr fi Bayani Aqidatil Athar, memetik buah dari akidahnya Ahlus Sunnah Ahlul Athar. Asy-Syaikh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, beliau mengatakan, innama yu'raful haqqa man jama'a khamsa awsaf. Al-haq, petunjuk, Quran, Sunnah, itu bisa dikenal, diketahui oleh orang yang mengumpulkan 5 sifat. Perhatikan, 5 sifat orang itu nanti ngerti al-haq. Kata beliau yang pertama, wa a'dhamuha, yang paling agungnya ialah al-ikhlasu, ikhlas. Ini yang pertama, ikhlas. Jadi ketika ingin mengetahui al-haq, Quran dan Sunnah, ingin ngaji, itu yang pertama, al-ikhlas. Nanti ngerti al-haq. Jangan ada yang mengiringi yang lain. Belajar, ngerti al-haq, Quran, Sunnah, biar dapat gelar. Ya, nanti bisa digelar. Orang bisa duduk di depan gelarnya. Ya, itu. Ikhlas. Punya gelar, tidak punya gelar, selama dia belajar, paham, ikhlas lillah, nanti ngerti. Yang kedua, sifat yang kedua ialah al-fahmu, memahami. Jadi pasang mata, telinga, hati, biar paham. Dari rumah, pensil, kertas, tulis. Yang jerimet-jerimet diingat, wah ini perlu ditanyakan lagi. Dipahami dengan baik. Iya. Yang ketiga kata beliau al-imam al-insaf, dia harus selalu meletakkan pada dirinya al-insaf, adil dalam mensikapi kebaikan. Saya orang tidak tahu, kalau tidak tahu ngikuti sudah. Insaf, sadar dirinya tidak tahu, menyadari dirinya, mendudukkan dirinya pada tempatnya. Yang keempat, dan kata beliau yang keempat ini, aqalluha wujudan, paling sedikitnya orang yang memiliki, wa aktsaruha fuqdanan, dan kebanyakan orang hilang sifat keempat ini. Apa itu? Al-hirsu ala ma'rifatil haq. Semangat ingin mengetahui yang hak. Semangat. Al-hirs, semangat ingin mengetahui, memahami Quran dan Sunnah dan manhajnya para salaful ummah. Semangat. Ini kata Al-Alamah Siddiq Hasan Khan yang aqalluha, paling sedikitnya wujuda, ada pada diri orang. Dan yang kelima adalah syiddatu dakwah ila dzalik. Semangat yang kelimanya berkuat, kuat dalam mendakwahkan ila dzalik, kepada al-haq. Kuat, memiliki kekuatan dalam mendakwahkan al-haq. Lima poin ini kata Syekh Siddiq Hasan Khan itu yu'raf, al-haqqu akan dikenal oleh dia al-haq. Padanya terkumpul lima sifat ikhlas. Orang kalau ikhlas insyaallah dia akan terus dibimbing oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak ikhlas, mundur teratur. Mundur teratur. Kenapa? Yang tidak ikhlas. Belajar agama bukan untuk mencari pahala. Ini. Jadi kalau dia ikhlas, walaupun sulit, dia berusaha memahami dengan baik. Semangat. Ikhlas. Memiliki kepahaman. Bukankah kita sering berdoa, Allahumma haqqa haqqa wa sunnah tiba'ah. Ya, tampakkan yang benar itu benar, beri rezeki kami mengikuti. Ikhlas, memahami dengan baik, lalu insaf, menyadari dirinya, mendudukkan dirinya, dia orang yang sedang mencari al-haq. Yang keempat tadi, semangat mencari al-haq. Yang kelimanya ialah syiddatu dakwah, kuat dalam berdakwah. Sehingga dia ngerti, semangat mendakwahkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, sedangkan kemampuannya tidak bisa bicara mungkin pakai buletin, tidak bisa nyetak buletin mungkin dengan minjemkan bukunya, tidak bisa meminjamkan, barangkali membelikan malah majalah atau apa yang bermanfaat, rekamannya. Semangat berdakwah. Tidak bisa membantah syiah, dia datangkan ustadz yang bisa membantah syiah. Semangat ta'awun. Diam. Hisbiyin, sururiyin. Semangat. Mendakwahkan hisbiyahnya. Sudah jelas mereka. Hisbiyin, sururiyin, roja'iyin. Tapi semangat. Tapi kalau tidak terkumpul lima poin tadi, insya Allah ini tidak akan diperoleh al-haq. Namun kalau kita mengumpulkan lima poin tadi, insya Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk dipahamkan oleh Allah Ta'ala al-haq ini. Kita lihat penjelasan Syekh Shaleh Fauzan. Al-aslu sadis wa hadza aslul akhir. Poin yang keenam adalah yang terakhirnya, wa huwa muhimun jidda, dan ini sangat penting. Wa huwa annahum yaqulun, mereka mengatakan, inna la na'rifu ma'ani al-kitab was sunnah, kita tidak mungkin bisa memahami makna Al-Qur'an dan sunnah, hadis. Wala yumkin an na'rifaha la ya'rifuha illa ulama kibar. Tidak mungkin kita bisa mengerti Al-Qur'an dan Sunnah kecuali para ulama kibar. Fayuqalu, maka dikatakan Qur'an fihi asya'un wadhihah. Maka dikatakan bantahannya untuk mereka ucapan tadi, tidak harus jadi ulama kibar. Talibu ilmin, orang awam bisa memahami Qur'an dan Sunnah dengan benar. Kenapa? Al-Quran fihi asya'un wadihah. Karena Quran itu di dalamnya banyak perkara-perkara yang wadihah, jelas. Ya'rifuha al-amiyu, orang ami, awam bisa ngerti. Wa ya'rifuha al-muta'alim, Orang yang sedang mulai belajar nahwu, sorof, bahasa Arab, baru proses dia mengerti dasar-dasar ilmu, bisa mengerti. Takumu bihal hujjal khalqi, yang itu hujjah bagi hambanya. Juga, ini poin pertama, ada di dalam Al-Quran perkara-perkara yang bisa diketahui oleh orang awam dan orang yang baru mulai belajar. Poin pertama. Apa contohnya? Tadi contohnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa artinya? Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Berbuat syirik boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Bisa dipahami kan kalau awam? Tidak sulit enggak? Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mati dalam kondisi berbuat syirik, haram masuk surga. Berarti surga bukan tempatnya orang musyrik. Bisa dipahami? Berarti berbuat syirik bahaya apa tidak? Bahaya. Orang awam ngerti. Orang yang baru ngaji paham. Itu harus ulama kibar. Ini poin pertama. Yang kedua kata Syekh Saleh Fauzan, wa fihi, dan di dalam Quran, asya'un la ya'rifu ilal ulama, ada perkara-perkara yang tidak mengetahuinya kecuali ulama-ulama. Wa fihi asya'un la ya'lamuha illallah, ada perkara-perkara yang tidak diketahui ilmunya kecuali Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kapan hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat? Ada dalam Quran? Kapan hari kiamat? Allah tidak beritahukan. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa itu ruh? Kulli ruhu min amri rabbik, ruh itu urusannya Allah. Kayak apa sih ruh? Pertanyaan, butuh jawaban. Tapi Allah sudah katakan, yang ngerti urusan ruh hanya Allah. Ya? Jadi, ada perkara yang orang awam bisa pahami langsung. Ada perkara yang memang tidaklah mengetahui hal itu illallah, kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, orang yang rasikh qaqah ilmuna yaqulun kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang rasikh qaqah ilmunya itu tidak mengetahui hal tersebut illallah war rasikhuna yaqulun, orang yang rasikh pun mengatakan kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi kadang ada orang awam yang tidak tahu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Hal yang halal jelas, haram jelas. Wa baina umurun mutasyabihat, ada di antara hal itu yang mutasyabihat, yang syubhat. Iya. Dan ternyata perkara yang syubhat itu la ya'lamuhuna katsirun minan nas. Banyak yang tidak tahu. Tapi ada yang tahu, orang-orang yang rasikh ilmunya. Ya. Kebanyakan tidak tahu, tapi ada yang tahu. Kata para ulama, ada yang tahu, orang-orang yang kokoh ilmunya. Mungkin orang awam tidak bisa memahami dengan baik. Ya. Wah, ini syubhat ini. Bukan syubhat, syubhat bagi antum. Ulama sudah tahu. Sururi Hisbi itu jelas bantahannya. Muhammad Surur, Syekh Robi sudah bantah. Ihya At-Turah sudah dibantah. Hajuri sudah dibantah. Apalagi Hadadiyun sudah dibantah. Kurang apa? Cuman kita saja karena yang tidak tahu syubhatnya, tidak ngerti pula apanya bantahannya. Ngerti ini kan salah ya. Ulama ngerti ini kesalahannya Hajuri di sini, kesalahannya Muhammad Surur di sini, kesalahannya Mu'tazilah di sini. Sudah tahu. Para ulama bisa membantah. Tapi orang awam kadang enggak tahu. Hah? Sama. Fitnah khalqul Quran. Ketika muncul fitnah Mu'tazilah, Quran itu makhluk. Fitnah hati-hati manusia. Percaya apa enggak Quran itu kalamullah atau makhluk? Fitnah, syubhat. Bagi yang tidak tahu Quran kalamullah atau makhluk ya. Ulama tahu Al-Quran kalamullah. Wa in istajara qal musyrikuna wajirum hatta yasma kalamullah. Surat At-Taubah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan, lindungi dia hatta yasma'a kalamullah, sampai dengar kalamullah. Berarti Quran itu kalamullah. Orang terfitnah, disiksa. Ya. Jadi perkara-perkara itu ada yang sudah diketahui oleh orang yang alim saja. Bahkan ada perkara yang ketiga tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Naam yujadu fil Quran wa sunnah umurun la ya'rifu ilal mursyid mutlaq. Betul, dalam sunnah Quran dan sunnah kadang ada yang tidak diketahui oleh kecuali oleh mujtahid mutlak. Lakin tujad asya kathirah ya'rifuhal awam. Tapi banyak hal-hal yang dalam Quran dan sunnah bisa diketahui oleh orang awam sekalipun. Wa ya'rifuhal muta'alim, orang yang baru mulai belajar juga tahu. Alladhi haza ala qadrin yasir minal ilm, yang dia telah mendapatkan sedikit dari ilmu. Contohnya apa tadi? Wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah jangan berbuat syirik. Perintah beribadah, larangan berbuat syirik. Innahu may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik, haramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Orang awam tahu. Yang baru ngaji turus uduh jilid 1 juga tahu. Sedikit paham. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mahumnya apa? Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Gitu? Ini sedikit butuh dipahami dengan baik. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Ikhtilat, berduaan laki perempuan tanpa mahram, itu mendekati zina itu. Haram. Berarti kenapa haram? Karena mendekati apa? Zina. Ini kan bukan zina. Betul bukan zina. Tapi ikhtilaf. Khalwat. Haram. La yakhluwanna rajulun mimra'atin illa salithuhuma syaitan. Tidaklah berduaan lagi perempuan kecuali yang ketiganya siapa? Syaitan. Haram. Ya. Paling tidak zina mata. Kan begitu. Saling mandang. Khalwat di situ. Khurimat alaikumul maitah, haram atas kalian bangke. Ilal jarot wasamak, kecuali bangke ikan dan bangke lalang. Dinas di taksis dalam hadis Nabi mengkhususkan kecuali bangke ikan dan bangke apa? Belalang. Berarti kalau makan bangke, bangke yakni segala jenis binatang yang disembelih tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Ya? Itu namanya bangke. Kecuali bangke ikan dan belalang. Nah, ini butuh belajar. Dalilnya mana? Dalam hadis dan ayat-ayat yang lain yang sangat jelas. Orang awam bisa ngerti. Tidak harus seorang mujtahid. Namun lihat, mereka yang mempersulit agama sehingga menjadikan orangmu belajar agama itu beratnya luar biasa, ya, sehingga dia agamanya itu taklid, apa yang dikatakan pemikir-pemikirnya ikut tanpa dia berpikir dengan baik dalilnya bagaimana, kedudukan ucapan para ulama bagaimana. Kenapa? Karena mereka memiliki syubhat berikutnya, wal mujtahid wal mausuf. Yang namanya mujtahid adalah orang yang disifati dengan sifat-sifat yang tidak didapatkan sifat itu pada diri Abu Bakar dan Umar. Pada diri Abu Bakar dan Umar tidak ada sifat yang mereka buat sebagai mujtahid. Yada'una syurutan, maksudnya mereka membuat syarat-syarat lil mujtahidil mutlak, bagi seorang mujtahid mutlak, qad la tujadu tamatan fi manhum man huwa afdalun nas, syarat-syarat yang tidak ada pada orang yang paling utama setelah Nabi Abu Bakar dan Umar. Misal Abu Bakar dan Umar, wa hadha syurut wada'uha min indi anfusihim, syarat-syarat itu mereka buat sendiri. Padahal Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka wahai kaum muslimin, secara umum kaum muslimin, afala yatadabbarunal Qur'an, dalam surat An-Nisa 82, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak bisa mempelajari dengan baik Al-Qur'an itu. Ya, bahwasanya mempelajari Al-Qur'an itu adalah suatu yang dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Pelajari gampang. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Qur'an yang dimudahkan oleh Allah kepada Anda. Dimudahkan. Dan bukti menunjukkan Qur'an itu memang berhasil dipelajari dan dihafal oleh anak-anak kita. Antum menghafal cerita panjang, mungkin cerita Nabi Yusuf dalam bentuk bahasa Indonesia urut 100 halaman, mungkin perkatanya berat, tapi Anda membaca surat Yusuf dari ayat pertama sampai ayat terakhir bisa hafal kisahnya. Dimudahkan, dan dibacanya pun sungguh itu merupakan suatu kemudahan bagi yang mendengarkan sama memahami. Pernah ada orang awam, dia naik bis atau naik mobil, dia bisnya itu, mobil itu disetelkan murattal. Awam, ayat yang dia perdengarkan subhanallah membuat dia menangis. Ya, menangis tuh. Awam itu baru mendengarkannya. Lalu bagaimana kalau hatinya diisi dengan kefahaman? Akan lebih dari itu, hati semakin tunduk. Karena memang Al-Quran ini akan menjadikan hati semakin tunduk. Ya. Barakallahu fikum. Kullu ya'rifu minal Quran mayasara lahu, maka kullun, masing-masing orang bisa mengenal apa yang dimudahkan oleh Allah dari Al-Quran. Fal'ami, orang yang awam, yasulu alama yastati', orang awam bisa mempelajari Al-Quran sesuai kemampuannya. Wal-muta'alim, orang yang sedikit terpelajar begitu sudah, talibu ilm, yasulu alama yastati', dia akan mampu memperoleh yang lebih dari itu. Warasikh, yang ketiga, orang yang kokoh manhajnya, usulnya. Fil ilmi, dalam masalah ilmu, yahsulu ala ma yastati', dia akan memperoleh ilmu Al-Quran sesuai apa yang dia mampu. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, Allah katakan penggambaran ilmu yang turun dari langit itu seperti air yang turun dari langit. Anzala minas samaa'i maa'a fasalat awdiyatun biqadariha. Allah telah turunkan dari langit berupa air. Fasalat audiyah, maka mengalir ke lembah sesuai dengan kadarnya. Digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, penggambaran ilmu itu seperti air hujan, penggambaran hati itu seperti tanah. Ada yang tanahnya sifatnya amsakatilma, tanah itu bisa menampung air. Telah ditampung, air tersebut bermanfaat bagi tanah tersebut, dan orang lain pun bisa mengambil manfaat air tersebut. Itulah tanah yang toyibah, itulah hati yang toyib, bisa menampung dengan baik. Dia dapat kumpulkan ilmu, dan orang lain pun bisa menimba dari air tersebut. Binatang pun bisa mengambil air dari air tersebut. Petani pun bisa mengambil dari air tersebut untuk menyirami tanah tanaman-tanamannya. Itulah ardun toyibah, tanah yang baik. Ada yang namanya ajadib, tanah itu bisa nampung air, tapi air tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya, cuma nampung aja. Apa itu? Danau atau apa? Menampung. Dia sendiri tidak bisa mengambil manfaatnya, sementara orang lain bisa mengambil manfaatnya. Yang ketiga, ada yang tandus. Begitu jatuh langsung lari. Ya. Jatuh hilang. Tidak bisa menampung, orang lain pun tidak bisa mengambil manfaatnya. Tiga golongan hati manusia. Maka kita berharap hati kita jadi hati yang thayyibah, subur. Semakin disiram, semakin menghijau rumputnya. Semakin sering ngaji, semakin apa? Subur amal solehnya. Wah, saya belum melakukan ini, saya belum melakukan ini, saya masih melakukan pelanggaran ini. Semakin disiram, semakin kokoh. Orang lain pun ikut menirunya. Ini namanya ardun thayyibah, thayyib. Dan inilah yang bermanfaat. Masing-masing sesuai kadar pemahamannya. Yang diberi oleh Allah kemampuan, kecerdasan, dia akan cepat memahami. Yang mungkin pelan sekali belum paham, saya belum dong yang itu siapa maksudnya ya, besok ngaji lagi, wah saya baru dong sekarang. Ya, dijelaskan ustadz itu, saya belum mudeng itu. Apa sih maksudnya sururi, makhluk apa itu? Belum dong. Begitu ngaji dengerin sambil berpikir di rumahnya, dengerin rekaman ustadz siapa, oh itu toh, bisa menyimpulkan kadar masing-masing. Barakallahu fikum. Intinya bahwasanya Allah telah menakdirkan masing-masing orang sesuai dengan takdir kemampuan mengambil ilmu. Baik, kullu wadin yakhudhu minasaili qadrah, masing-masing lembah akan mengambil kadar air yang jatuh. Kadzalikal ilm anzalahu Allah, demikian pula kata Syekh, ilmu yang Allah turunkan dari langit. Kullu qalbin ya'khud minhu biqadarin, masing-masing hati kita mengambil sesuai kadar hatinya. Kalau hatinya hati yang thayyibah, dia akan dapat faedah yang banyak. Qalbun ami, qalbun muta'alim, wa qalbul ali, qalbun rasikh bil ilm, kullu wahidin ya'khudhu biqadarih. Hatinya orang awam, hatinya talibu ilim, hatinya orang yang alim, hatinya orang yang kokoh, masing-masing bisa mengambil ilmu sesuai dengan kadarnya. Tidak sama. Wa yaqdiru ma a'tahu Allah minal fahm, dia dapatkan bagian dari kefahaman yang Allah berikan. Karena paham itu anugerah dari Allah. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pahamkan terhadap agama, dipahamkan oleh Allah, terhadap agama, itulah orang yang diberi kebaikan. Mafhumnya, kata Ibnu Qayyim. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu tidak dipahamkan, berarti bukan orang yang diberi apa? Kebaikan. Antum bisa Pak, wah ini orang-orang yang bermanhaj mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Ini orang yang lembek, mensikapi ahlul bid'ah. Antum paham, oh itu maksudnya, itu kebaikan. Walaupun antum belum bisa menghafal 10 juz misalnya, tapi paham ini penyimpangan, ini kebaikan, itulah kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala kefahaman. Allahumma faqihna fid-din, sebagaimana doanya Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid-din, ya Allah, pahamkan anak ini terhadap agama. Karena itulah kebaikan yang paling besar di sisi seorang muslim. Semoga poin yang keenam ini telah kita bacakan dan sebagai poin yang terakhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.